Konsultasi Syariah. Budaya titip salam untuk Nabi ketika haji dan umroh. Pertanyaan. Saya pernah dengar bahwa titip salam itu salah satu yang disunahkan dalam Islam. Namun, apakah bisa dibenarkan budaya titip salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada jamaah haji atau umroh? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat banyak yang keluar dari Madinah untuk mengajarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Dan kita tidak menjumpai adanya riwayat bahwa para murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat yang berada di jauh itu, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mau datang ke Madinah. Dan sebenarnya, titip salam semacam ini tidak perlu. Karena dimanapun kaum muslimin berada, dia bisa menyampaikan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam itu pasti akan sampai kepada beliau dengan yakin. Dari mana bisa dikatakan dengan yakin sampai ke beliau? Tentu dengan dalil. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Mereka menyampaikan salam untukku dari seluruh umatku. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Beliau juga mengabarkan bahwa beliau akan menjawab salam dari umatnya yang disampaikan kepada beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap muslim yang menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku bisa menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Bahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyuruh kita untuk menyampaikan salawat kepada beliau dimanapun kita berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, dan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah tahunan. Berikanlah salawat untukku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Ketika sholat, kaum muslimin menyampaikan sholawat dan salam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang artinya, salam untukmu wahai Nabi, berikut rahmat Allah dan keberkahan darinya. Salam untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kalimat ini kita baca saat tasyahud dimanapun kita sholat, sehingga tidak perlu titip salam. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak mengatakan, menitipkan salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sedang safar ke Madinah tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Bukan bagian dari kebiasaan orang soleh masa silam dari sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun para ulama. Karena salam dan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada beliau. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.